Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, a'azzakumullah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sekian banyak nikmat yang selalu kita berada dalam nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala selama nyawa masih dikandung badan. Maka siyogianya bagi kita semua untuk senantiasa banyak bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Ma'asyirul ikhwah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembahasan kita, masih dalam pembahasan al-iman bil yaumil akhir, beriman terhadap hari akhir. Pada kesempatan hari ini kita akan menjelaskan, masih dalam penjelasan sambungan dari yang lalu, tentang bantahan dari orang-orang yang mengingkari adanya azab kubur, nikmat kubur, fitnah kubur. Berkata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, wa amma i'timaduhum fima za'muhu ala annahu law kushifa 'anil mayyit fi qabrihi la wujida kama kana 'alayhi. Adapun patokan mereka, yakni orang-orang yang mengingkari adanya fitnah kubur, azab kubur, nikmat kubur, patokan mereka pada apa yang telah mereka sangkakan adalah, kalau seandainya mayit itu dibuka, digali kuburannya, disingkap, niscaya akan didapati sebagaimana keadaannya. Mana ada dia mendapat kenikmatan, lihat tuh. Mana ada dia mendapatkan azab tuh, lihat. Terbuka, masih sama seperti itu. Ini kata mereka. Bahkan yang lebih parah lagi, kalau seandainya dipasang alat penyambung suara, kemudian diperdengarkan di atas, dibawakan speaker, mana diazab, tidak ada suaranya. Mana pertanyaan tiga malaikat, tidak ada. Na'udzubillah min dzalik. Wal qabru lam yataghayyar bi sa'atin wala dhiqin. Mereka mengatakan kubur ini tidak berubah, tidak lebih luas dan tidak menyempit. Mana katanya dilapangkan kuburnya, tidak ada, masih tetap seperti itu. Katanya disempitkan kuburnya, mana tetap seperti itu. Fajawabuhu min wujuhin minha. Maka dijawab oleh beliau rahimahullah dari berbagai macam sisi. Yang pertama, annahu la tajuzu mu'aradatu ma jaa bihi syar'u bimithli hadhihi syubuhat ad-dahidah allati law ta'ammal al-mu'arid biha ma jaa bihi syar'u haqqa ta'ammuli la'alima butlana hadhihi syubuhat. Kata beliau rahimahullah ta'ala, sesungguhnya tidak boleh membenturkan apa yang datang di dalam syariat dengan syubhat yang semisal ini. Kalau seandainya orang ini benar-benar memperhatikan apa yang datang di dalam syariat, tentu dia akan mengetahui bahwa syubhat ini kerancuan-kerancuan dalam berpikir dengan bentuk yang seperti ini adalah batil, tidak benar. Wa qad qila, sungguh telah dikatakan, wa kam min aibin qawlan sahihan wa afatuhu minal fahmi saqimi. Wa kam min aibin qawlan sahihan wa afatuhu minal fahmi saqimi. Betapa banyak orang yang mencela, mengingkari ucapan yang benar. Padahal, berapa banyak orang yang mengingkari, mencela ucapan yang benar? Wa afatuhu minal fahmi saqimi. Penyebabnya yang menjadikan hal ini terjadi, penyakitnya adalah pemahaman yang rusak. Pemahaman yang sakit. Karena pemahamannya yang sakit, yang parah. Maka dari itu dia menolak ucapan yang benar. Ini yang pertama. Atsani, yang kedua, anna ahwalal barzakh min umuril ghaib, bahwa perkara barzakh adalah perkara-perkara ghaib. Alam barzakh adalah alam ghaib. Allati la yudrikuhal hissu, yang tidak bisa dicapai oleh indra kita. Walau kana tudriku bil hissi lafatat faidatul imani bil ghaibi. Kalau seandainya bisa dirasakan oleh kita, bisa dicapai oleh indera kita, apa faedahnya beriman dengan beriman dengan yang ghaib? Tidak ada faedahnya beriman terhadap yang ghaib kalau kita bisa merasakannya, bisa melihatnya, bisa mendapatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin, dan seterusnya. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Alif Lam Mim, ya. Itulah Alkitab. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman terhadap yang ghaib, itulah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang beriman terhadap yang ghaib. Wala tasawal mu'minuna bil ghaib wal jahiduna fi tasdiqi biha. Tentu akan sama antara orang-orang yang beriman terhadap yang ghaib dan orang-orang yang mengingkari. Fitasdiqi biha, dalam membenarkannya. Kalau seandainya diperlihatkan, ditampakkan, dirasakan. Kemudian yang ketiga. Annal azaba wan na'ima wasa'atal qabri wadhiqahu innama yudrikuha al-mayyitu duna ghairihi. Bahwa azab, nikmat, kelapangan kubur dan kesempitan kubur hanyalah dirasakan oleh mayit saja. Bukan yang lain. Yang lain tidak merasakannya. Mayit sedang diazab di dalam kubur. Kita yang di atas, yang berada di dunia yang masih hidup, tidak merasakan itu. Wahada kama yaron na'im fi manamihi. Seperti halnya orang yang tidur, yang dia melihat di dalam mimpinya, annahu fi makanin dhikin muhish. Dia berada di tempat yang sempit, menyeramkan. Au fi makanin wasi'in bahijin, atau dia berada di tempat yang luas, lapang, menyenangkan dia. Wa huwa bin nisbati li ghairihi lam yataghayyar manamuhu. Dia dilihat oleh orang lain tidak berubah tempat tidurnya. Geraknya, badannya tetap di sanalah. Paling kalau bergerak di sana. Huwa fi hujratihi, dia tetap di kamarnya. Wa baina firasyihi wa ghita'ihi, dia masih tetap di antara tempat tidur dan selimutnya. Masih dia di kasurnya, masih dia di selimutnya, bantalnya, gulingnya, masih di situ dia. Orang lain melihat, oh masih di situ. Sedang apa dia? Sedang tidur mana? Itu, lihat. Oh, tidurnya menghadap ke sebelah kanan. Kita lihat juga, oh tidurnya menghadap sebelah kanan. Atau mungkin ada yang terlentang, atau mungkin ada yang ke arah manapun tidurnya. Masih dalam keadaan tidur. Masih di kamarnya. Masih di atas tempat tidurnya. Masih di ranjangnya. Walaqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhi ilaihi wa huwa baina ashabihi fayasma'ul wahya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu yuha ilaihi, beliau mendapatkan wahyu dalam keadaan beliau di antara para sahabatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mendengar wahyu. Wala yasma'uhu as-sahabatu, para sahabat tidak mendengar. Yang mendengar hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rubbama yatamassal lahu al-malaku rajulan, terkadang malaikat menyerupai seorang laki-laki menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayukallimuhu, berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Was-sahabatu la yarawnal malak, sedangkan sahabat tidak melihat malaikat tersebut. Wala yasma'unahu, dan tidak mendengarnya. Hala mungkin, ini mungkin. Kata Syekh sebelumnya, rahimahullah ta'ala, dalam perkara dunia saja, kita masih mempercayainya. Lihat orang yang mimpi. Ketika kita melihat dia di kasurnya, masih tetap seperti itu. Padahal, orang yang mimpi tadi sudah menerawang kemana-mana. Ada yang mungkin dia masih di Batu Raja ini mimpi di kasurnya. Ternyata dalam mimpinya itu sudah ke Bandung, sudah ke Jakarta, sudah ke Palembang atau ke daerah mana. Sudah jalan-jalan ke sana, padahal dilihat masih di kasurnya. Adakah orang-orang yang mengingkari mimpi? Kelompok para pengingkar mimpi. Tidak dapat, ya, kita tidak mendapati. Ini dalam keadaan dunia, kita masih melihat, masih merasakan yang seperti ini. Kenapa mereka para pengingkar alam barzakh, terjadinya azab kubur, nikmat kubur, fitnah kubur, tidak memperhatikan hal ini? Lihatlah hal ini, lihat, perhatikan, barakallahu fikum. Dalam keadaan dunia saja mungkin, kenapa mereka mengingkari dalam keadaan akhirat? Barakallahu fikum. Yang keempat, kata beliau rahimahullahu ta'ala, anna idrakal khalqi mahdudun bima makkanahumullahu ta'ala min idrakihi. Bahwa idrak, pencapaian indra makhluk itu terbatas sesuai dengan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Wala yumkinu an yudriku kulla mawjud, dan tidak mungkin mereka bisa merasakan, bisa melihat, bisa mencapai segala yang ada. Fasamawatu sab'u wal ardu wa man fihinna wa kullu syai'in yusabbihu bihamdillahi tasbihan hakikiyan yusbi'uhu Allahu ta'ala man syaa'a min khalqihi ahyanan. Wa ma'a dzalika huwa mahjubun 'anna. Langit yang tujuh, bumi dan yang ada pada langit dan bumi, segala sesuatu bertasbih memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Tasbih yang hakiki, Allah subhanahu wa ta'ala perdengarkan tasbih mereka kepada siapapun yang dia kehendaki dari makhluknya. Terkadang hal ini terjadi. Bersamaan dengan itu, hal ini mahjubun anna, tertutupi dari kita. Kita tidak bisa merasakannya. Kita tidak melihatnya. Wa fi dzalika yaqulullahu ta'ala, dan dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna, bertasbih kepada Allah langit-langit yang tujuh, bumi dan yang ada pada langit dan bumi. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, dan tidaklah ada dari sesuatu melainkan bertasbih dengan memujinya. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Kalian tidak paham tasbih mereka. Tidak paham. Wahakadha syayatin. Demikian pula para syaitan. Wal jin. Jin. Yasa'una fil ardi. Zahaban wa iyaban. Mereka pulang pergi. Mereka ada di muka bumi ini. Berkeliaran di muka bumi ini. Waqad hadaratil jinnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang jin datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastama'u liqira'atihi. Dan mendengar bacaan Al-Qur'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ansatu, diam menyimak mereka. Wa wallau ila qaumihim mundzirin, dan mereka pergi setelah itu kepada kaum mereka memberikan peringatan dari pelajaran yang telah mereka ambil dari bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma hadza fahum mahjubuna anna, bersamaan dengan ini mereka tertutupi dari kita, kita tidak bisa melihat merasakannya. Wa fi dzalika yaqulullahu ta'ala, dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-27. Ya bani Adam la yaftinannakum asy-syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah. Wahai bani Adam, janganlah syaitan memfitnah kalian, mentergelincirkan kalian sebagaimana dia mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga. Adam dan Hawa. Mereka berdua adalah bapak dan ibu manusia. Yanzi'u 'anhuma libasahuma. Dengan sebab tipu daya mereka. Dengan sebab tipu daya syaitan tadi, iblis. Akhirnya Adam dan Hawa lepas pakaian mereka dari surga. Liyuriyahuma sawatihima, melihat aurat masing-masing keduanya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu, sesungguhnya syaitan itu melihat kalian, dia dan kabilah-kabilahnya, anak cucunya, suku bangsanya, semuanya, masyarakatnya melihat kalian. Innahu yarakum, mereka melihat kalian. Min haitsu la tarawnahu, dari padahal kalian tidak melihat mereka. Min haitsu la tarawnahum, kalian tidak melihat mereka. Inna ja'alna asy-syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami jadikan syaitan-syaitan itu aulia, penolong, sebagai wali bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza kana al-khalqu la yudrikuna kulla mawjud, apabila makhluk tidak bisa mencapai segala yang ada, fa innahu la yajuzu an yunkiru ma thabata min umuril ghaib, maka tidak boleh bagi dia untuk mengingkari apa yang telah tetap dari perkara-perkara ghaib. Walam yudriku, dan mereka tidak bisa mencapainya. Tidak boleh mengingkari perkara-perkara yang telah tetap dalam perkara ghaib yang tidak bisa mereka capai. Cukup kita imani apa yang telah datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan diingkari. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.